Allah masih bersumpah dengan salah satu waktunya yang lain, yakni an-nahar, dan demi pula waktu siang, kata Allah, idza tajalla, kalau atau apabila tajalla, sudah terang benderang, yang mana dengan cahayanya tadi bermanfaat bagi makhluknya untuk mereka bertebaran untuk kemaslahatan mereka. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dilanjutkan pada ayat yang ketiga, kata Allah, dan penciptaan adanya az-zakar, penciptaan laki-laki wal unsa, dan demikian pula wanita. Naam. Yang mana menunjukkan hikmahnya Allah Jalla wa'ala dengan menciptakan masing-masing makhluk hidup yang mana ingin melestarikan dari jenisnya, laki-laki dan juga perempuan, jantan dan juga betina, sehingga demi keberlangsungan keturunan agar tetap ada dan tidaklah berkurang. Disitulah hikmah Allah Jalla wa'ala maksudkan, yang mana Allah giring masing-masing kepada pasangannya, berupa Allah adakan rantai syahwat pada makhluknya tadi untuk memunculkan kecintaan kepada lawan jenisnya, yang dengan itu kemudian dihubungkannya dengan cara yang halal untuk setelahnya melahirkan keturunan, melestarikan dari kehidupan, melestarikan dari keberlangsungan makhluk itu sendiri. Fa amma inna sa'yakum la syatta, kata Allah. Pada yang keempat, sesungguhnya usaha kalian itu memang berbeda-beda satu dengan lainnya. Syatta, bermacam-macam, bervariasi, berbeda-beda. Maka kemudian pada ayat yang kelima Allah katakan, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang a'ta, yang mana memberikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ibadah, dalam bentuk harta, maka dia salurkan kepada jalur yang benar. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan juga dia takwa, artinya dia jaga diri dari segala sesuatu yang diharamkan. Wa saddaqa bil husna, pada ayat berikutnya, dan kemudian dia membenarkan adanya husna. Fa sanuyassiruhu lil yusra, maka Allah katakan, kami akan siapkan baginya al-yusra, jalan yang mudah. Terkait dengan husna, wa saddaqa bil husna, di mana dia membenarkan al-husna, pahala yang terbaik, padanya beberapa penafsiran yang telah disebutkan ada lima insyaallah ta'ala. Mungkin dari yang hadir bisa menyebutkan salah satunya, apa penafsiran al-husna pada ayat itu. 6. Tafadhal ya Abu Ihsan. 6. 6. Ada yang menafsirkan bahwa al-husna yakni maknanya la ilaha illallah. Hamba tadi membenarkan tauhid, membenarkan kalimat tauhid. Naam. Penafsiran ini sebagaimana disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak dan juga Ibnu Abbas. Naam. Radhiyallahu taala anhumah. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Nah, penafsiran yang lain ada yang bisa sebutkan? Nah, fadhol. Nah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah menafsirkannya dengan al-jannah. Al-husna maknanya adalah al-jannah. Nah. Penafsiran yang ketiga. Nam fadal memberikan nam wasaddaqa bil husna, membenarkan terhadap amalan-amalan yang telah Allah wajibkan, bahkan termasuk rukun, sehingga ada yang menyebutkan bahwa al husna di situ adalah salat, zakat dan juga as-saum, yakni puasa. Wa saddaqa bil husna. Penafsiran ini datang dari Zaid ibn Aslam radhiyallahu taala anhu. Naam. As-salat waz-zakat was-saum termasuk di antara dari rukun-rukun Islam. Naam. Berikutnya masih ada lagi penafsirannya, al-husna yang keempat. Naam, fadhal. Taib, naam. Apa yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah bimaw'idillah alladhi wa'adahu an yuthibahu bimaw'id bimaw'udillah, dengan janji Allah, alladhi wa'adah, yang mana Allah telah janjikannya, an yuthibahu, untuk membalasnya, membalas kebaikan. Naam. Yakni Allah berikan kepada balasan yang terbaik. Masih ada lagi yang kelima. Naam, ada yang bisa sebutkan apa makna al-husna? Wa saddaqa bil husna. Justru itu yang disebutkan yang pertama. Tidak ada satupun. Naam. Bil khalaf minallah taala, dengan gantinya. Saddaqa bil husna. Allah, siapa yang membenarkan dengan al husna? Naam. Yakni dengan gantinya dari Allah Subhanahu wa taala ala ata'ihi, atas pemberiannya. Kan ada, kan disebutkan bahwa sebelumnya fa amma man a'ta, siapa yang memberi, a'ta wattaqa, dan dia takwa, wa saddaqa, dan kemudian dia benarkan, bil husna yakni bil khalaf minallah, dengan gantinya yang akan Allah gantikan dari sisinya, ala ata'ihi, atas pemberian yang telah dia lakukan. Naam. Sehingga juga disebutkan sebelumnya dari Sahih Muslim rahimahullah melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa wa malakani yanzilan." Masih ingat? tidaklah suatu hari di suatu pagi, nam, yang hamba berada padanya, kecuali akan turun dua malaikat. Wa yaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya menyatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada yang berinfak gantinya. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang satu lagi menyatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan bagi mereka yang menggenggam hartanya tadi. Naam, artinya tidaklah dia infakkan, berikanlah talaf. Talaf itu adalah kelenyapan. Naam. Bukankah telah disebutkan hadis itu untuk menafsirkan bahwa al-husna maknanya al-khalaf, yakni gantinya dari sisi Allah. Maka siapa yang telah lakukan tadi, a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, maka Allah katakan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan nuyassiruhu, akan siapkan, akan mudahkan baginya, al yusra arti letter lock-nya, yakni jalan yang mudah. Yusra maknanya mudah. Di sana ada beberapa penafsiran. Nah, mungkin ada yang bisa saya sebutkan apa saja penafsiran al yusra. Naam. Baik, ahsanta, ditafsirkan oleh Zaid bin Aslam Naam radhiyallahu anhu bahwa al-yusra maknanya al-jannah. Maknanya al-jannah. Maka akan kami siapkan, akan mudahkan baginya jalan menuju jannah Allah. Disebabkan karena dia telah lakukan tadi, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Setelah Allah berbicara tentang golongan yang taat, golongan yang baik, nah, maka Allah sebutkan pada ayat berikutnya sebaliknya, wa amma man bakhila. Nah, adapun, amma maknanya adapun, atau bisa berarti sedangkan. Nah, kalau tadi diawali wa amma man a'ta, fa amma man a'ta, kemudian disebutkanlah wattaqa wa saddaqa bil husna, maka di sini wa amma man bakhila, sedangkan orang yang bakhil, nah, artinya dia kikir terhadap sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Dia tidak mau berinfak, baik infak yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, jiwanya tidak mudah untuk menunaikannya. Nah, itulah bakhila, orang yang bakhil. Wa kadzdzaba wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Istaghna artinya merasa cukup, merasa dirinya cukup. Artinya dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena tidak butuh kepada Allah, maka dia tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah dengan cara jalani apa yang diperintahkan. Salah satu perintahnya adalah infak. Maka dia enggan atau menahan diri atau bakhil. Nah, maka siapa yang demikian, kata Allah, bakhila, kemudian istaghna, kemudian ditambah lagi kadzdzaba bil husna, dan dia itu kadzdzaba. Kadzdzaba maknanya mendustakan. Mendustakan terhadap al-husna. Al-husna sebagaimana telah berlalu penafsirannya, Salah satunya dia mendustakan al-jannah, mendustakan pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang berbuat al-khair, yang baik. Allah tidak sia-siakan, pasti ada balasannya. Siapa yang dustakan itu? Fasanu yassiruhu lil'usra. Maka kami akan siapkan kepada al-usra. Al-usra dengan ain. Usra artinya jalan yang sukar, jalan yang sulit. Nah, perilaku yang tercela, mudahnya dia untuk melakukan kejahatan di mana saja dia berada. Nah, berbagai makna dari al-usra. Nah, yakni al-usra itu adalah asyar, kejelekan, kejahatan, dosa. Ada pula yang menafsirkan dengan an-nar, nerakanya Allah, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allah tetap gunakan dengan fasanu yassiruhu. Padahal berkaitan dengan balasan yang jelek, balasan yang buruk, tapi Allah tetap gunakan dengan kata nuyassiruhu. Sebagaimana ketika Allah sebutkan tentang al-yusra, nam Allah juga katakan, Allah bahasakan dengan nuyassiruhu. Ya, perhatikan di situ ayat ke-7 dan ayat ke-10. Fasanuyassiruhu, demikian awalnya, dan juga ayat ke-10 fasanuyassiruhu. Bedanya kalau ayat ke-7 yakni al-yusra, ayat ke-10 al-usra. Nah, yang tadi maknanya adalah nuyassiru, kami siapkan, kami mudahkan. Kalau dimudahkan itu jalan kemudahan, masih wajar dan tentunya demikian. Tapi ketika al-usra, maka justru tidak satu pun berharap demikian. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa itu semacam ayat yang berbunyi fabashshirhum bi'adzabin alim. Pernah dengar atau ingat dengan ayat itu di salah satu ayat Al-Qur'an, tepatnya pada surat Ali Imran ayat ke-21. Fabashshirhum, maka kami sampaikan kabar gembira. Basyara yubasyir itu kabar gembira. Maka basyir atau busyra itu kabar gembira. Lawannya apa? Nadhir. Nah, sebagaimana ayat menyebutkan bahwa tugas atau misi Rasul itu basyiran wa nadhira. Basyir sebagai penyampai kabar gembira tentang hambanya yang melakukan amalan yang saleh, Allah akan balasi dengan al-jannah. Kalau kalian beramal demikian, maka akan dapat, Allah akan balasi dengan ini, dengan itu. Ketika kita dapatkan sekian banyak hadis Rasulullah SAW yang memberitakan tentang itu, maka itu salah satu misi Rasul terkait dengan basyir, kabar gembira. Tapi Rasul bukan satu misi saja, tapi sisi lain yakni nadhir, menyampaikan kabar peringatan, ancaman. Kalau kalian langgar, naam, kalau kalian terjang, kalau kalian bermaksiat, ya, kalian tidak mau taat kepada Allah, maka Allah akan balasi dengan an-nar. Diingatkan, Rasul juga mempunyai misi sebagai nadhir. Naam, bukan hanya basyir saja tanpa nadhir, bukan hanya nadhir saja tanpa basyir, tetapi dua tadi saling terus jalan berdampingan. Dimotivasi umat tadi Nah, untuk menjalankan amalan kebaikan, sekecil amalan kebaikan apapun yang mengantarkan kepada jannah, semua telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya sekecil sampai sebesar apapun perkara yang mengantarkan kepada an-nar, beliau telah ingatkan dan telah jelaskan semuanya kepada umatnya. Maka terkait dengan kata basyir, artinya kabar gembira. Naam. Allah sebutkan tentang an-nar, fabashshirhum, kami kabarkan kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yang semestinya ketika diancam atau diingatkan dengan itu, artinya bukan pakai kata basyir. Naam. Kalau ingin menyesuaikan. Naam. Tapi Allah gunakan dengan basyir adalah sebagai balasan. Naam. Sebagai balasan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tadi, Allah akan siapkan dengan adab yang keras. Wal'iyadu billah. Dengan maksud supaya mereka berhati-hati. Naam. Akan bertanya-tanya, kenapa Allah katakan fabashirhum, tapi beritanya tentang ancaman, tentang azab. Maka kalau begitu, tidak sepantasnya bagi diri yang terketuk hatinya untuk menerjangnya. Naam. Sehingga Allah beritakan, Allah pakai dengan bahasa seperti itu, sebagaimana ayat yang sedang kita bahas, fasanu yassiruhu lil usra. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yakni ayat yang ke-11. Nah, surat Al-Lail ayat yang ke-11 menyatakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidaklah bermanfaat baginya maluhu, hartanya. Ma yughni artinya tidak bermanfaat, anhu terhadap dia atau untuknya, untuk hamba tadi, maluhu, apanya, malnya, hartanya. Maka ma di situ adalah nafiyah yang berarti tidak. Nah, bukan berarti apa-apa, tetapi maknanya adalah nafiyah, peniadaan. Wa ma yughni anhu, dan tidaklah yughni, tidaklah yughni an, tidaklah bermanfaat bagi siapa? Anhu, baginya, bagi hamba tadi. Apa yang tidak bermanfaat? Maluhu, hartanya. Kenapa dia tidak bermanfaat padahal dia punya harta? Disebabkan karena dia melampaui batas. Nah, disebabkan karena dia melampaui batas selama hidupnya, dan dia merasa cukup, dia merasa kaya dengan harta itu, sehingga menyebabkan bakhil, menyebabkan dia bakhil, sehingga dia punya harta, bukan tidak punya, tapi tidak manfaat. Kenapa? Karena dia tidak infakkan di jalan Allah. Maka menunjukkan bahwa harta yang bermanfaat, naam, adalah harta yang dia keluarkan di jalan Allah. Naam. Adapun yang masih sama dia, belum tentu bagaimana dia akan mensikapinya. Kalau dia sikapi di jalan positif, al-khair, yang baik, maka tentunya balasannya pun baik. Nah, sebaliknya ketika justru ada harta, kemudian dia pakai kepada yang negatif, wal'iyadu billah, jalan syar, maka tentunya balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, idza taradda, idza maknanya adalah apabila atau jika. Maka diingat-ingat kalau terulang kata seperti ini sudah tidak asing lagi. Apa maknanya idza? Apabila atau jika atau kalau. Idza jaa nasrullah. Ya. Sering kita dapati. Maka yang seperti ini sering-sering termuncul baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, mulai diingat-ingat. Catat tentunya, kemudian diingat-ingat sehingga ketika lewat satu kata enam, maka kemudian sudah tahu ini ya apa maknanya. Kemudian seperti tadi, amma, sedangkan atau adapun. Nah, seperti itu harus diingat, bahasa itu diingat. Tidak ada kemudian di matematis ini kali sekian, ini tambah sekian. Maka bahasa tadi diingat, dihafal. Sehingga ketika kita dengarkan penyampaian dalam bahasa Arab, maka kita sudah mulai bisa meraba. Namanya bahasa itu kan mesti ada yang terulang. Nah, ketika terulang tadi, oh ini, ada kata ini yang pernah saya pelajari dan saya tahu maknanya, maknanya seperti ini. Nah, tinggal kemudian nanti ketika disampaikan berikutnya ada kata yang baru, dia ingat-ingat apa kata baru tadi, dia usahakan. Tentunya dia tidak lepas dari kamus bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tidak lepas dari kamus. Kalau mengandalkan dari ta'lim semacam ini, hanya beberapa kata, ini sifatnya membantu saja. Tapi bagi masing-masing diri berpegang dengan kamus. Nah, yang dari situ kalian akan dapatkan sekian perbendaharaan kata. Nah, dapat suatu kata, apa ini artinya? Maka lihat di dalam kamus. Kembalikan dulu kepada kata asalnya. Nah, seperti yaktubu, menulis, maka asal katanya adalah kataba. Nah, contoh seperti itu cara melihat di dalam kamus. Yang mana huruf ya, yaktubu di awal kata tadi bukan kata aslinya. Aslinya adalah kataba. Sehingga lihat di abjad, urutan dalam kamus, cari huruf kaf terlebih dahulu. Setelah ketemu kaf, kemudian urutan berikutnya ta, kemudian ba, barulah ketemu kataba. Yaktubu artinya menulis. Nah, maka demikian kalau aktif, insya Allah dalam waktu singkat kalian akan mulai mengenal sekian banyak dari perkataan ataupun kata-kata benda mufradat di dalam bahasa Arab. Nah, ingat, camkan dulu apa yang disebutkan, kemudian tulis. Nanti setelahnya dibuka di rumah, dicari di kamus apa maknanya. Nah, dan diusahakan juga untuk mendengarkan apa penyampaian dars dalam bahasa Arab. Nah, walaupun tidak bisa, supaya telinga kita terbiasa. Sebagai contoh, adanya kajian di Ma'had As-Salafi di Jember, kajian rutin setiap ba'dal maghrib, setiap ba'dal fajar yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah, membahas tentang kitab Usulul Iman. Penyampaiannya atau penjelasannya dalam bahasa Arab. Nah, Dan insyaallah itu disiarkan melalui RII insyaallah. Nah, kajian rutin ba'dal fajar setelah subuh di Ma'had Jember. Nah, kurang lebih sekitar hampir mendekati pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Nah, itu antum bisa ikuti, kemudian simak. Nanti dari situ kalian terbiasa insyaallah ta'ala mendengarkan dalam bahasa Arab. Nah, tentunya lebih-lebih lagi ketika didampingi dengan kitab, menyimaknya. Nah, nanti di bahasa ini jawabnya ditengeri atau dititeni ketika dapati ada kata apa, kemudian tulis. Setelah itu berlanjut kalian lihat dalam kamus. Nah, sehingga dengan itu sangat membantu sekali dalam waktu beberapa saat insyaallah yang singkat, kalian sudah mulai mengerti bahasa Arab sambil dibantu mempelajarinya dari sisi nahwunya, dari sisi sharafnya. Nah, kita kembali kepada pembahasan tadi. Naam, fasanu yassiruhu lil usra. Yughni anhu maluhu idza taradda, tidaklah bermanfaat hartanya idza taradda. Idza maknanya apabila, ketika, taradda. Taradda artinya binasa. Ada yang menafsirkan taradda artinya mati. Menafsirkan kata mati yang menafsirkan dengan apa? Itu penafsiran taradda. Taradda ay yakni mata, atau taradda yakni halaka. Nah, ada juga yang menafsirkan bahwa taradda yakni saqata fi jahannam, jatuh di dalam jahannam. Ditafsirkan oleh Zaid bin Aslam nam radhiyallahu taala anhu. Taradda artinya saqata. Apa saqata? Jatuh. Nah, itu perbendaharaan lagi. Sin, qaf, ta, saqata, itu maknanya jatuh. Fi jahannam, ke dalam jahannam. Satu kata sudah kita dapatkan tiga makna. Mata, halaka, saqata, yakni fi jahannam. Nah, maka ini pentingnya tafsir. Nah, inna alaina lal huda. Inna alaina, sungguh. Sering kita dapatkan juga kata inna. InsyaAllah mayoritas sudah banyak tahu yang artinya adalah sesungguhnya. Alaina, atas kami. Nah, terleknya begitu. Ala ditambah dengan na. Na itu adalah kata ganti nahnu. Maka perwakilannya dengan domir na. Nah, ala artinya atas atau kepada. Alaina, atas kami atau kepada kami. Tapi maksudnya di situ kewajiban. Inna alaina, sesungguhnya kewajiban kami, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, lal huda, untuk memberikan huda, memberikan petunjuk. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah, kata Allah, yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yang membawanya kepada Allah, mendekatkannya kepada ridhonya. Naam. Sedangkan jalan yang sesat adalah jalan yang tertutup, buntu, yang mana tidak akan membawa pemiliknya kecuali menuju siksa yang keras. Demikian ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, inna alaina lal huda. Antum perhatikan di tafsirnya, innal huda al mustaqim tariquhu, bahwa petunjuk yang lurus itu jalannya. Yusilu ilallah, yang akan mengantarkan ke jalan Allah. Wa yudni min ridahu, dan mendekatkannya kepada ridhonya. Wa amma ad-dhalal, sedangkan kesesatan, faturuqun masdudah, maka itu jalan yang tertutup, yang buntu, anillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Turuqun masdudah, turuq jamak dari tariq, tariqun jamaknya turuq, jalan, jalan yang masdudah, jalan yang tertutup. La tusilu sahibuha, tidak bisa mengantarkan kepada sahibuha, pelakunya, pelaku dari kesesatan tadi, illa lil azab asyadid, kecuali kepada azab yang syadid, azab yang keras. Demikian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, sebagaimana beliau sebutkan terkait dengan tadi yang ke-11, yang tadi tertinggal belum kita sebutkan. Wa ma yughni anhu maluhu, dan tidaklah bermanfaat harta itu baginya. Alladhi atghahu, yang mana dia melampaui batas. Wastaghna bihi, dan merasa cukup dirinya. Wa bakhila bih, dan dia bakhil. Idza halaka wa mata, tatkala dia binasa dan dia mati. Idza taradda, maknanya halaka wa mata. Antum berikan tanda di situ, halaka dan mata adalah penafsiran dari taradda. Naam. Fa innahu la yashabuhu illa amaluhu as-salih, karena sesungguhnya tidaklah yang menemaninya nanti di alam kubur illa amaluhu as-salih, kecuali amalannya yang baik, yang salih. Kemudian ayat ke-13, wa inna lana lal akhirata wal ula. Naam. Wa inna maknanya dan sesungguhnya. Lana lam dengan kata ganti nahnu, na jadilah lana. La itu sendiri maknanya adalah kepunyaan. Wa inna lana, dan sesungguhnya kepunyaan kami, kata Allah, lal akhirah, kampung akhirat, wal ula, dan juga kampung yang pertama. Ula, letter-letternya pertama. Maka apa penafsirannya al-ula, yakni ad-dunya. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Dan sesungguhnya milik kamilah al-akhirah, kampung akhirat. Ada yang menafsirkannya dengan al-jannah. Milik kamilah, kata Allah. Wal-ula dan kampung dunia pula kami pun yang memilikinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkannya dengan sawabud dunya wal akhirah, pahala di dunia dan pahala di akhirat kelak. Demikian beliau menafsirkan, wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya kepunyaan kami, kamilah yang berhak, kata Allah, untuk memberikan sawabud dunya. Kalau mau ditafsirkan seperti perkataan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, yang akan membalasi sawabud dunya, pahalanya selama dia melakukan amalan soleh di dunia, wal akhirah, dan demikian pula di akhirat kelak. Beliau tafsirkan seperti itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-134. An-Nisa ayat ke-134. Mangkana yuridu thawabat dunya, fa'inda Allahi thawabat dunya wal akhirah. Siapa yang mangkana yurid, siapa yang ingin thawabat dunya, pahala dunia, fa'inda Allah, maka di sisi Allah lah thawabat dunya wal akhirah, pahala dunia dan demikian pula pahala akhirat. Faman talabahuma min ghairi malikihima faqad akhta' at-tariq. Maka siapa yang menuntut, meminta keduanya, pahala akhirat dan pahala dunia, min ghairi malikihima, kepada selain pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad akhta' at-tariq, maka sungguh telah salah jalannya. Faman talabahuma min ghairi malikihima faqad akhta' at-tariq. Siapa yang meminta pahala dua tempat tadi selain kepada yang punya, yang memiliki keduanya, faqad akhta' at-tariq, maka sungguh telah salah jalannya. Naam. Berikutnya ayat yang ke-14. Sebelum kita melangkah, kita lihat penafsiran Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, wa inna lana lal akhirata wal ula. Naam. Sungguh milik kamilah kampung akhirat dan dunia, mulkan wa tasarrufan. Mulkan wa tasarrufan, baik dari sisi mulkan kepemilikan, wa tasarrufan maupun dari sisi pengelolaannya. Kamilah yang punya, kata Allah. Fa in laisa lahu fihima musyarik, tidak ada satupun yang menyekutuinya dalam urusan tersebut. Artinya bergabung untuk ngurusi dunia dan akhirat. Dunia sebesar ini dengan sekian lapisannya, demikian pula di akhirat. Semua milik Allah dan semualah dialah yang mengelolanya. Nah, falyarghab ar-raghibun ilaihi fit talab. Maka nasihat beliau rahimahullah, falyarghab ar-raghibun, maka hendaklah orang-orang yang raghibun, orang-orang yang memiliki keinginan, yang berharap, maka hendaklah yarghab ilaihi, berharap hanya kepada Allah, fitolab, dalam meminta. Nah, kalau sudah tahu, sudah dia yakini, sudah merasa bahwa itu yang memiliki dan yang mengelolanya Allah, maka pusatkan perhatian harapan kalian hanya kepada Allah. Wal yaqta' raja'ahum, wal yaqta', dan hendaklah dia putuskan raja'ahum, pengharapan mereka, anil makhlukin, dari segenap makhluk. Putuskan rasa harap atau ketergantungan kepada segenap makhluk. Nah, maka sebisa mungkin untuk tidak berharap kepada makhluk, tapi hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengkonsentrasikan rasa harap hanya kepada Allah. Nah, karena dia telah yakin, wa inna lana lal akhirata wal ula. Kemudian barulah kita lanjutkan ayat ke-14. Fa'anzartukum, fa'anzartukum naran, naran talazza. Fa'anzartukum, naam, asal katanya anzartu, aku mengingatkan. Ada kata apa? Nadharo. Tadi telah disinggung nadir. Apa nadir? Memberi peringatan. Anzartu berarti aku, kata Allah, memperingatkan. Kum, kepada kalian, kepada hambanya. Fa di awal biasanya sebagai atau berfungsi sebagai tertib. Tertib itu tertib. Tertib itu apa? Urutan. Karena telah disebutkan ayat sebelumnya begini, maka ayat berikutnya fa'andartukum, sehingga dalam bahasa kita maka. Ah, ya. Maka tadi itu biasanya dalam maksud urut. Kalau begini-begini, na'am fa'andartukum. Kalau kalian telah tahu bahwa akhirat dan dunia itu milik Allah, fa'andartukum, maka aku ingatkan kepada kalian. Naron, diingatkanlah Allah berupa apa? Nar, an-nar, talabba, talabba artinya berkobar-kobar dan bernyala-nyala. Disebutkan dalam tafsir, hadzartukum, andartukum, sinonimnya adalah hadzartukum. Hadzara yuhadziru, sehingga di sana ada kata tahdzir. Ya, tidak asing bagi ahli sunnah kata tahdzir. Tahdzir artinya peringatan. Maka sinonimnya andartu, yakni hadzartu. Hadzartukum. Dan juga disebutkan penafsirannya khawaftukum. Khawaf dari kata khauf. Apa khauf? Takut. Nah, kami takuti kalian. Kami takuti kalian. Bukan berarti kemudian bermakna dibujuk oleh Allah, tidak. Tapi memang betul adanya an-nar. Ditakut-takuti supaya tergugah kalian, supaya kalian takut, supaya kalian mempersiapkan diri di dunia agar jangan sampai terjerumus kepadanya. perlu dan harus ditakut-takuti hamba tadi sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba. Hadzartukum wa khawwaftukum. Naron talazza, dengan nar yang talazza. Talazza yakni talahab. Talahab yakni bernyala-nyala. Di tafsir Sa'di disebutkan tasta'ir. Tasta'ir wa tatawaqqad. Kata yang hampir sama, tasta'ir dan demikian pula tatawaqqad yakni bernyala-nyala. Naam. Kami ingatkan kepada mereka disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, shalla bina Umar ibn Abdul Aziz al-Maghrib. Suatu hari Umar ibn Abdul Aziz yang disebut, ada yang menyebut sebagai khalifah yang kelima, enam, tapi tetap khulafa ar-rasyidun yakni yang empat, enam. Umar ibn Abdul Aziz pernah salat maghrib bersama kami. Pernah salat maghrib. Faqara'a, kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengimami dengan baca surat Al-Lail. Wal-Laili idha yaghsha. Falamma balagha, ketika sampai pada ayat fa'anzartukum naran taladha. Naam, sampai pada ayat yang ke-14 yang kita sedang berada padanya. Waqa'a alaihil buka, maka beliau menangis. Maka beliau menangis. Falam yaqdir yata'addaha minal buka, sampai-sampai beliau tidak mampu untuk menahan diri atau menghentikan dari tangisannya. Terus beliau nangis. Nah, tidak kuatnya ketika didengarkan ayat tadi, fa'andartukum, Allah katakan aku ingatkan kepada kalian, naron taladha, neraka yang dahsyat, apinya bernyala-nyala. Nah, saking takutnya, demikianlah bergetar hati orang-orang yang beriman ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, apalagi itu berkaitan dengan ancaman azab. Khawatir kalau-kalau sampai tersentuh, jangankan masuk, tersentuh sedikit pun dari an-nar. Nah, maka demikianlah orang-orang yang beriman gemetar hati mereka, sehingga dengan itu menetes air mata mereka, berawal dari getarnya hati mereka mendengarkan ayat Allah sebagai nasihat kepada dirinya, kepada masing-masing diri. Fatarakaha wa qara'a suratan ukhra, maka beliau hentikan dari ayat tadi dan beliau baca surat yang lainnya. Tidak beliau lanjutkan. Tidak beliau lanjutkan sampai selesai surat Al-Lail karena tidak kuatnya. Kemudian beliau beralih kepada surat yang lainnya. Naam. La yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha, tidaklah yaslaha masuk ke dalamnya, ke dalam mana itu? Ke dalam an-nar. Mana buktinya kalau itu kembali kepada an-nar? Pada dhamir atau kata ganti ha, yausla itu asal katanya, kemudian ditambah dengan ha. Ha itu kata ganti dari hiya, dia, perempuan. Maksudnya dia jenis kata yang perempuan. Kok bisa dikatakan itu kembali kepada nar, padahal nar itu adalah jenis kata mudzakkar? Bukankah kata mu'annas itu mas padanya cirinya ada tak marbutohnya, sementara nar tidak ada huruf tak marbutohnya? Nah, di sana ada beberapa kata atau sekian banyak kata yang tergolong sebagai mu'annas, jenis kata perempuan, walaupun tidak ada tak marbutohnya. Salah satunya adalah an-nar, yaitu neraka. Nah, termasuk apa? Asy-syams, matahari. Nanti kita akan bahas setelah surat ini, surat Asy-syams. Wasy-syamsi wadhuhaha, dan bukan wadhuhahu. Nah, wasy-syamsi wadhuhaha, dan bukan waduhahu. Kalaupun asyams, nah itu jenis kata laki-laki, mudzakkar, niscaya akan disebut waduhahu. Maka jenisnya kata mudzakkar laki-laki, tetapi dia tergolong mu'annas, walaupun tidak ada tak marbutahnya. Nah, la yuslaha, tidaklah masuk ke dalamnya, illal ashqa, kecuali. Kata-kata illa juga sering kita dapati. Maka illa itu bisa berarti kecuali atau melainkan. Al ashqa, ashqa artinya orang yang sengsara, orang yang paling celaka. Nah, maka kata al-Imam Qurtubi rahimahullah, ahlun nar manazil, penghuni neraka itu bertingkat-tingkat. Ahlun nar manazil, faminha annal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Maka diantara kedudukan itu, tingkatan tadi, bahwa orang-orang munafik tempatnya fid darkil asfal, di neraka yang paling bawah. Sehingga demikianlah keberadaan an-nar. Nah, tidaklah sama satu dengan lainnya, tetapi bertingkat-tingkat. Maka bagi mereka yang enam, yang tidak mau mengikuti terhadap apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar. Enam, maka dia termasuk orang yang syaqiyun, ashqa, yakni sengsara, binasa, enam, celaka. Kemudian Allah jelaskan al-ashqa itu siapa pada ayat yang ke-16. Pada ayat selanjutnya Allah menyatakan alladzi kadzdzaba wa tawalla. ini penjelasan siapakah Ashqa. Ashqa alladhi kadzaba wa tawalla, yang mana dia kadzaba, maknanya mendustakan, wa tawalla berpaling. Nah, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, alladhi kadzaba, dialah yang mendustakan, maksudnya mendustakan bil khabar, dengan khabar. Khabar itu kabar. Kabar itu bahasa Arab yang di Indonesia kan. Dia mendustakan tentang kabar atau berita, berita al-haq yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa tawalla, dan dia berpaling. Berpaling dari apa? Anil amri. Anil amri, dari perintah. Maka semakin memperjelas dengan dijelaskan oleh para ulama. Kadzaba, kadzaba dari apa? Bil khabar. Tawalla, tawalla dari anil amri. Nah, kemudian ayat yang ke-17, wasayujannabuhal atta, dan kelak akan dijauhkan, sayujannabuha, asal katanya dari jannaba, yujannibu, ya. Sedangkan sin, sa, itu tambahan yang berarti sesuatu yang akan. Nah, kemudian wau sebelum sin adalah sebagai kata sambung. Wasa yujannabu. Nah, jannaba artinya menjauhkan. Tapi karena bentuknya pasif, yujannab, dijauhkan. Nah, maka nanti atau kelak dia dijauhkan. Nah, al-atqa, orang yang paling takwa, akan dijauhkannya dari orang yang paling takwa. Apa yang dijauhkan dari orang yang paling takwa? An-nar. Dari kata ganti ha, yujannabu ha, akan dijauhkannya an-nar itu kepada al-atqa. Dari kata taqiyun, yakni takwa, karena atqa adalah yang paling takwa. Akan dijauhkannya an-nar itu dari orang yang paling takwa. Nah, alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, sekaligus jadi satu rangkaian, siapa yang takwa, definisinya terkait dengan ayat ini, alladhi yu'ti ma lahu, yang mana mereka itu yu'ti, asal katanya mendatangkan atau memberikan, ma lahu artanya yatazakka. Nah, dengan maksud yata zakka, dari kata zakka, zakka artinya membersihkan diri, mensucikan diri. Dari kesana ada perbuatan namanya zakat. Nah, yata zakka artinya dia membersihkan dirinya. Maka al-atqa, yakni alladhi yu'ti ma lahu, yang mengeluarkan hartanya, yatazakka, dalam upaya untuk membersihkan dirinya. Maka dari sini kita dapatkan fungsi zakat adalah membersihkan harta. Nah, sehingga diperintahkannya untuk dikeluarkannya zakat yang sifatnya wajib, zakatul mal, dengan aturan yang telah disebutkan dalam pembahasan fikih, kemudian zakat yang sifatnya sunnah, nafilah, sedekah, infak. Nah, sekali lagi itu sebagai pembersih harta. Kita lihat penafsirannya. Yujannab, makna lainnya adalah ba'idan, jauh. Minha, ba'idan minha, jauh darinya. Atqa, artinya al-muttaqi, al-khaif, orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Ada yang menyebutkan penafsirannya bahwa orang yang paling takwa tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang menafsirkannya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mana dia keluarkan, dia infakkan hartanya untuk membersihkan tadi, maksudnya yatrub an yakuna indallahi zakian, dia menuntut, meminta di sisi Allah untuk dibersihkan. Wala yatrub bidhalik riya'an wala sum'ah, dan dia tidak sama sekali menginginkan riya' dan tidak pula sum'ah. Bal yatasaddaq bihi mubtaghiyan bihi wajh Allah, bahkan dia semata mensedekahkan tadi semata berharap wajahnya Allah. Sedangkan yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, bi an yakuna qasduhu bihi tazkiyata nafsihi wa tathhiruha min adh-dhunub wal uyub, semata maksudnya untuk membersihkan jiwanya dari dosa dan kekurangan. Qasidan bihi wajh Allah Ta'ala, ia maksudkan semata mengharapkan wajahnya Allah. Wadalla hadha ala annahu idha tadammana al-infaq al-mustahab taraka wajib. Naam. Maka ini menunjukkan bahwa jika infak yang sunnah itu menyebabkan ditinggalkannya yang wajib, maka infak sunnah itu tidak disyariatkan. Naam. Idza tadammana al-infaq al-mustahab taraka wajib. Naam. Maka tidak di syariatkan, fa innahu ghairu masyru', maka infak yang semacam itu tidak disyariatkan. Kalau sampai dia infak yang sunnah dengan menelantarkan nafkah keluarganya, tidak melunasi hutangnya, maka infak yang sunnah itu, kata beliau rahimahullah, ghairu masyru', tidak disyariatkan. Selesaikan dulu yang wajib, baru melakukan infak yang sifatnya sunnah. Bal takunu atiyyatuhu mardudah, bahkan pemberiannya tadi bisa jadi mardudah, tertolak. Inda kathirin minal ulama, menurut kebanyakan pendapat para ulama. Liannahu la yatazakka bifi'lin mustahab yafutu alaihi alwajib, karena pengamalan sunnah tidak menyebabkan jiwanya suci karena luput darinya suatu kewajiban. Maka tuntaskan, selesaikan dulu yang wajib, barulah setelah itu perkara yang sifatnya sunnah. Berikutnya, wa ma li ahadin nam indahu min ni'matin tujza. Tidaklah li ahadin bagi seorang pun min ni'matin memberikan suatu nikmat nam tujza yang kepadanya harus dibalasnya. Naam, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Yakni kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, laisa li ahadin min al-khalqi ala hadha al-atqa ni'matun tujza illa waqad kafa'ahu biha. Bahwa tidak satu pun manusia yang wajib dibalas kebaikannya oleh al-atqa, oleh orang yang takwa tadi, illa waqad kafa'ahu biha, melainkan sudah dibalas. Naam. Wa rubbama baqiya lahul fadl wal minna 'alan nas. Bahkan masih ada padanya sisa dan kebaikan terhadap orang lain. Maka jadilah dia fatamahhadha 'abdan lillah. Maka dia pun menjadi murni hamba milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'alu lahum ma yanqusu ikhlasuhu. Karena dia adalah budak ihsan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Nah, dia semata-mata lakukan tadi adalah untuk melakukan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, laisa yatasaddaq liyujazi ala ni'matin. Nah, innama yanbaghi wajha rabbahu al-a'la. Di sini semakin memperjelas bahwa dia tidaklah bersedekah untuk membalas terhadap nikmat enam yang dia dapatkan. Innama yanbaghi wajha rabbahu al-a'la, melainkan dia harapkan semata-mata wajahnya Allah yang maha tinggi. Diriwayatkan dari Atha dan Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa kaum musyrikin sedang menyiksa sahabah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Wa yaqul, kemudian Bilal menyatakan ahad, ahad. Allah lah yang ahad, Allah lah yang ahad satu-satunya. Wa marra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ahad, yakni Allah taala yunjika. Lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Bilal sambil menyatakan ahad, dengan apa yang kau ucapkan ahad tadi, yunjika. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkanmu. Thumma qala li Abi Bakar, kemudian Rasulullah SAW katakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna bilalan yu'adzab fillah. Sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Bilal sedang disiksa dalam rangka mempertahankan agama Allah. Fa'arafa Abu Bakar alladhi yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka dengan pernyataan tadi, taulah Abu Bakar As-Siddiq apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Pemberitaan tadi, sekarang Bilal sedang diazab. Nah, fansarafa ila manzilih, maka kemudian segeralah Abu Bakar balik ke rumahnya. Fa akhadha ratlan min dahab, kemudian mengambil satu tongkah dari emas yang beliau miliki. Wa madha bihi ila Umayyah bin Khalaf, kemudian menghampiri atau menemui Umayyah bin Khalaf sebagai salah satu pentolan dari kaum musyrikin. Fa qala lah, atabi'uni Bilalan, nam, apakah engkau mau jual kepadaku Bilal? Nah, ditawar Abu Bakar menantang dengan menawar tadi. Kalau memang boleh engkau jual Bilal, budak hitam ini kepada aku, nam, niscaya aku akan beli. Maka Abu Bakar maka kata Umayyah ibn Khalaf, naam, fashtarahu fa'atiqhu, naam, aku jual, kata Umayyah. Maka disambutlah oleh Abu Bakar, maka beliau beli dan beliau merdekakan. Nah, maka berkatalah kaum musyrikin, ma'ataqahu Abu Bakar, nam, illa liyadin kanat lahu indah, tidaklah Abu Bakar membebaskan atau memerdekakannya kecuali karena di tangannya apa yang dia miliki. Nam, maka turunlah ayat, wa ma li ahadin indahu, dan tidaklah, atau padahal tidaklah seorang pun di sisinya, maksudnya di sisi Abu Bakar. Ditafsirkan indahu di sisinya tadi adalah di sisi Abu Bakar As-Siddiq, min ni'matin, dari suatu nikmat. 6, tujaza, melainkan beliau lakukan hal tadi adalah semata-mata mengharapkan wajahnya Allah. Disinilah keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu nam tampak, nam, terkait dengan infaq fi sabilillah sebagaimana telah ma'ruf yang kita ketahui dalam sirah. Nam, kemudian ayat yang terakhir, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, illa btigha'a, tetapi nam, tidaklah atau melainkan ibtigha'a wajhi rabbih, tidaklah dia memberikan itu semata-mata wajhi rabbih karena mengharap wajahnya Allah Al-A'la yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan kelak kami, kata Allah, akan benar-benar dia akan benar-benar mendapatkan yarda, kepuasan, keridhaan. Dengan sebab ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balasi beliau dengan al-jannah. Naam. Wa dhalika annahu yu'tihi adhaf ma anfaq. Di mana Allah akan berikan kepadanya dengan kelipatan apa yang telah diinfakkan. Jauh berlipat-lipat. Naam. Disebutkan riwayat dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Abu Bakar, naam, rahimallahu Abu Bakar, semoga Allah berikan rahmat kepada Abu Bakar. Zawajani ibnatuh, di mana beliau telah menikahkan aku dengan putrinya. Berarti Abu Bakar adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hamalani ila daril hijrah, dan yang menuntun atau membawaku ke daril hijrah. Apa daril hijrah? Madinah. Siapa yang menemani? Abu Bakar. Wa a'taqa bi Bilalan min malih, dan beliau telah merdekakan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dari hartanya. Nah, rahimallahu Abu Bakar, zawajani ibnatuh wa hamalani ila daril hijrah wa a'taqa Bilalan min malih. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membeli Bilal tadi, qala lahu Bilal, maka Bilal bertanya kepada Abu Bakar, hal ishtaraitani li amalika au li amalillah, apakah engkau beli aku dengan sebab karena perbuatanmu ataukah karena perbuatannya Allah? Maka jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu, bal li'amalillah, bahkan justru itu adalah perbuatan Allah. Naam. Fadharni wa amalullah. Naam. Maka biarkan aku dan tetapkanlah amalannya Allah. Fa'ataqahu, maka beliau merdekakan. Disebutkan juga tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diakui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai manusia termulia setelah Rasul SAW dan setelah Abu Bakar. Kata Umar, Abu Bakar Sayyiduna wa a'taqa Sayyiduna, yakni Bilal radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu adalah tuan kita, pimpinan kita. Wa a'taqa Sayyiduna, dan telah merdekakan pimpinan kita, yakni Bilal radhiyallahu anhu. Nah, enam. Ayat ini meskipun membicarakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan dikatakan beliaulah sebab turunnya ayat tadi, karena beliau tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, bahkan tidak pula Rasulullah SAW kecuali nikmat keberadaan Rasul yang tidak mungkin membalasnya, yakni nikmat dakwah kepada ajaran Islam, di mana Rasulullah SAW pula mengajarkan kepadanya hidayah dan dan agama yang hak. Nah, maka tadi sesungguhnya berkaitan kepada Abu Bakar As-Siddiq, walaupun begitu tetapi berlangsung pula secara keumumannya. Nah, maka Allah akhiri tadi dengan balasan al-wala sawfa yarda, dan akan kami berikan kepadanya dengan balasan yang berlipat. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di akhirnya, bima yu'tihillah min anwa'il karamat wal matubat, Allah berikan kepada beliau dengan macam-macam kemuliaan-kemuliaan dan pahala-pahala yang telah Allah siapkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian pagi menjelang siang di hari ini. Dengan itu selesailah penafsiran surat Al-Lail sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Jika ada kesalahan semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.